كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna bikarmati 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Inilah kajian ke-6 merupakan ke-6 untuk kajian kitab at-tafsir, kitab tafsir Al-Aisar karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizallah. Kita sampai pada ayat Al-Baqarah ayat kedua dari surat Al-Baqarah yang sebelumnya di pekan kemarin. Walhamdulillahirrabbilalamin, kita telah memahami tentang al-huruf al-mughatta'ah dan beragam faedah, kaedah dan hal yang berkaitan dengan huruf-huruf mughatta'ah dalam Al-Quran. Dan semoga maklumat yang telah kita sampaikan insyaallah masih diingat ya, walaupun sebagian mudah-mudahan. Kita sampai ke surat Al-Baqarah ayat kedua. Mungkin sebelumnya kita katakan tafsir Al-Aisar kajian ini memang ada sedikit beratnya materinya, dikarenakan memang kita memblending antara tafsir, juga usul tafsirnya, yaitu asas-asas tafsirnya, juga pembahasan mufrodat kosakatanya dan keterikatan antara kosakata. Kemudian juga kita seringkali menuturkan faedah-faedah ulumul Quran di dalam kajian ini. Jadi komposisi kajian ini memang komposisi yang cukup menengah, dan mungkin bagi sebagian dari ikhwan atau akhwat itu agak merasa sedikit kurang paham di beberapa poin. Namun bukan berarti kita kemudian menurunkan kadar dari kajian ini, melainkan tetap kita bermanhaj seperti ini untuk kajian tafsir Al-Aisar. Karena kita juga tahu bahwasanya kitab tafsir Al-Aisar yang sekarang kita pegang, kalau kita baca begitu saja itu paham sudah. Ya, kitab ini lengkap. Dia punya mufrodat, kosakata, pembahasannya, kemudian penjelasan ijmal global, kemudian fawaidnya. Antum tanpa ikut kajian pun sebenarnya sudah paham sudah. Tetapi kita tambahkan di sini beberapa hal dan kita syarah beberapa poin, sehingga antara antum membaca sendiri dengan ikut kajian itu beda hasilnya. Kalau misalnya kita sekadar mengetahui makna lafal begitu saja selesai, kemudian makna secara umum, itu insya Allah awam pun bisa membaca ini dan faham insya Allah. Makanya kita di sini tafsir Al-Aisar memilih kitab yang cocok untuk kajian ini dan juga dengan manhaj yang semoga itu juga cocok. Jika misalnya di tafsir kajian lain seperti tafsir Sahih Ibnu Tafsir Ibnu Katsir atau Sahih Ibnu Katsir atau kitab aslinya bernama Al-Misbah Al-Munir susunan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, itu lebih dekat kepada tafsirnya langsung, praktik tafsirnya langsung, sehingga memang lebih mudah kalau misalnya untuk mengikut kajian yang hari Ahad sore. Dan juga ada kajian lain, tafsir jalan lain, dibandingkan dengan Tafsir Al-Aisar, Tafsir Al-Jailain lebih sulit. Walaupun jauh lebih ringkas. Tafsir Jailain itu satu ayat, penafsirannya sama kadarnya dengan ayat tersebut dari segi banyaknya lafal. Tetapi mana di baliknya itu perlu diselami lagi. Dan juga Tafsir Al-Jailain itu Tafsir Asy'ari. Sehingga ada beberapa hal, poin-poin yang perlu dijelaskan dan diklarifikasi. Nah, kalau misalnya Tafsir Al-Jailain, saya lebih menekankan pada i'rab. Sehingga itu cocok bagi orang yang sedang belajar bahasa Arab. Adapun bagi yang tidak belajar bahasa Arab itu tidak cocok sama sekali Tafsir Al-Jailain dan semacam kajian i'rab. Oke. Okay. Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau bacanya dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu harus di antara dua itu. Kitab Al-Qur'an ini tiada keraguan padanya. Itu juga kita membacanya dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an ini tiada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita baca dzalikal kitabu la raib, maka artinya kitab Al-Qur'an ini bersifat tanpa keraguan. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita insyaallah hari ini akan membahas ayat ini dan juga setelahnya, yaitu ayat yang menceritakan dan mengisahkan karakter orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Yang pertama dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita mulai dari dzalika al-kitab la, kemudian raiba, kemudian hudan, kemudian lil muttaqin. Berarti ada sekitar 7 kata insyaallah. Atau 8 kata sebenarnya. Di sini ada 8 kata, yaitu dzalika al-kitab la raiba, atau 9 kata. Fi hi hudan li al-muttaqin. 9 kata. Dari dalam dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan 9 kata tersebut masing-masing sebenarnya ada i'rabnya masing-masing. Itulah Al-Qur'an. Kalau misalnya kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari seluruhnya benar-benar mendalami, tiap kata dalam Al-Qur'an itu ada i'rabnya. Kecuali alif lam mim atau huruf muqatta'ah itu la mahallalah minal i'rab. Nah, adapun yang seperti ini pembahasannya panjang. Makanya Al-Qur'an itu ilmu di dalamnya itu sangatlah luas, detail, ya. Dzalika, kita mulai dari dzalika. Kita lihat penjelasan kata dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan juga tambahan insyaallah dari kami. Dzalika, kata dzalika arti sebenarnya adalah itulah. Itu seperti isim, itu adalah isim al-isyarah. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris seperti that, atau bisa juga dengan those. Yaitu yang mengisyarkan sesuatu dan itu relatif jauh, bukan dekat. Beda dengan hadza. Hadza kitabun. Hadza di sini this, atau bisa juga this. Hadza ini, dzalika itu. Tetapi kalau kita lihat terjemahan di kitab ini, kitab Al-Qur'an ini. Dan itu terjemahan yang tepat, bukan kitab Al-Qur'an itu. Tapi kalau misalnya kita perhatikan dzalika secara lazim dan biasanya artinya dzalika artinya itu. Tapi dimaknai di sini ini. Makanya dikatakan kata dzalika arti sebenarnya adalah itulah. Tetapi di sini diartikan sama dengan hadza, yakni inilah. Padahal kan kedua-duanya beda, itu dengan ini. Kalau itu menunjukkan itu jauh. Tapi kalau misalnya ini menunjukkan dekat. Dan secara zahir dengan dzalika, namun secara makna dengan hadza. Secara zahir lafal kita lihat dzalika. Tapi maknanya adalah makna hadza. Maknanya adalah hadza. Pemindahan arti ini diambil dari isyarat dengan menggunakan huruf lam. Apa arti pemindahan arti? Maksudnya pemindahan isyarat jauh dan dekat. Itu diambil dari isyarat dengan menggunakan huruf lam. Kita lihat footnote di sini. Kata isim ismul isyarah seperti dzalika, dza itu untuk jarak dekat. Asli isim al isyarah itu dzanya saja. Dza alif. Dza alif. Aslinya begitu. Kita lihat di sini dza ditulis ada alifnya enggak? Tidak ada. Tapi ada semacam mat sedikit. Makanya salah kalau dibacaan zalika, itu salah. Zalika, itu salah. Yang benar zalika. Kenapa? Karena di antara za dan lam itu adalah alif dan asalnya za. Makanya kemudian kalau untuk yang ini haza. Kalau kita lihat haza, setelah za ada alif enggak? Ada alif. Jadi za kemudian alif itu adalah isim isyarah sebenarnya. Kemudian ada lam. Oke, za zalika, ada lam di sini. Nah, huruf lam inilah yang membedakannya. Ketika za ditambah dengan lam, maka itu menunjukkan isyarat jauh. Zalika. Nah, kaf di sini adalah kaf untuk al-khitab. Orang kedua. Second person, orang kedua. Seperti kamu, kalian, itu kan orang kedua. Makanya kadang-kadang kita lihat zalikuma, zalikum, bisa. Iya. Jadi kaf di sini asli bukan isim isyarah, melainkan dia semacam ya dhamir dan itu untuk khitab. Zalika, zalikum. Dan lam di sini lam tersendiri yang mengisyaratkan jauhnya yang ditunjuk. Za di sinilah itu yang hakikatnya isim al-isyarah dengan alif. Makanya diarabkan zalika ini dia mabni ala sukun. Sukunnya di mana? Sukunnya di alif setelah huruf zal. Mungkin bagi sebagian antum penting hal-hal yang gharib tapi enggak apa-apa. Yang penting pernah dengar dulu. Ya. Kita tahu sesuatu yang gharib, sesuatu yang gharib menjadi yang sesuatu yang kita tahu karena mendengar dulu sebelumnya. Ya. Dan dikatakan bahwa zaka, za alif kemudian ka itu untuk jarak menengah dan zalika untuk jarak yang lebih jauh. Karena ada za, ada zih. Makanya itu artinya untuk jarak dekat. Makanya jadinya haza, hazihi. Aslinya za dan zih. Za itu untuk muzakar, zih untuk muannas. Kemudian ditambah ha. Nah ha ini adalah harfu tanbih namanya dalam bahasa Arab. Yaitu untuk tanbih. Indonesia apa tanbih? Mengingatkan. Ha gitu. Ya seperti itu memang. Ha za. Kalau misalnya itu bilang za, itu selesai. Nah, mungkin kita mengenal di kitab-kitab di manapun belajar ya hadza. Ya sebenarnya itu dua, yaitu ha dan za. Atau kita bilang zalika. Itu sebenarnya tiga. Ha, za, lam dan ka. Seperti itu. Itu zalika. Pemindahan arti ini diambil dari isyarat dengan menggunakan huruf lam yang menunjukkan jarak yang lebih jauh. Jadi adanya lam setelah za itu mengkonotasikan jauhnya sesuatu yang diisyaratkan itu. Ya. Untuk memberikan konotasi betapa tingginya kedudukan dan derajat Al-Qur'an ini. Di sini bisa dipahami kenapa kok di sini zalika. Yaitu secara zahir kan artinya itu, berarti menunjukkan jauh. Tapi maknanya haza, kenapa? Ya kitab itu ada di antara kita, baina aydina, di depan kita, di antara kita, dekat dengan kita. Tetapi mengisyaratkan jauh karena ketinggian kemuliaannya, itu maksudnya. Itu maksudnya dari zalikal kitabul arifasi. Itu satu kata. Pembahasannya seperti ini. Dan ini pembahasan ringkas. Anda tidak berpanjang lagi, tapi di sini kita bisa mendapatkan faedah. Dari zalika saja kita sudah tadabur dari lafal zalika. Itu tadabur kita. Kita baru sempat tadaburi. Makna zalikal kitabul arifi. Maksudnya apa? Dan kenapa zalika bukan hadza? Itu tadabur namanya. Hah? Baik. Kemudian Alkitab. Alkitab kita lihat footnote-nya. Kata kitab digunakan untuk beberapa makna. Tapi berarti kitab, lafal kitab dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna secara bahasa. Di antara makna kitab berarti kewajiban. Seperti dalam ayat kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam, ya, bagi yang belajar sharaf sebelumnya, kutiba adalah fi'il madhin majhul, bentuk pasif dari fi'il madhi, bentuk pasif, pasif voice kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kutiba di sini apakah ditulis? Bukan. Makna yang lebih dekatnya bukan ditulis, tapi diwajibkan. Alaikum, atas kalian. As-siyam, yang diwajibkan apa? As-siyam. As-siyam sebagai naibul fa'il. Maka kutiba, kataba yaktubu, kataba di sini artinya bisa juga mewajibkan, mengharuskan, melazimkan, diwajibkan atas kamu berdua. Itu pertama. Ya, ini difarduan kepadamu. Berarti kitab, makna pertama pengwajiban, pengharusan. Makna kedua bisa juga berarti dua, akad yang terjadi antara seorang budak dengan tuannya. Dua akad, perjanjian, ahad. Karena akad, akad dari kata bahasa, dari bahasa Arab, yang penting akad. Akad itu pertalian, perikatan, keterikatan, akad. Akad nikah itu kenapa disebut akad nikah? Karena keterikatan dalam pernikahan. Akad muamalah seperti bai'. Karena ada keterikatan dalam perjualbelian. Dalam ayat ini gimana? Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian. Baik. Wallazina yabtaghunal kitab. Yabtaghun, yabtaghun artinya menginginkan, mengharapkan. Ibtigha, ibtigha artinya mencari. Maka ibtigha wajhillah artinya mencari wajah Allah atau menginginkan wajah Allah. Kalau diterjemahkan jangan mencari keridhaan Allah. Ya, kita dalam penerjemahan ini yang lebih tepat adalah mencari atau menginginkan wajah Allah, melihat wajah Allah maksudnya. Kadang-kadang kalau misalnya memang benar kita menginginkan keridhaan Allah, sahih. Tetapi ketika ditulis ibtigha wajhillah, kita artikan adalah mencari wajah Allah. Maksudnya kita meminta atau kita mengharapkan melihat wajah Allah di hari kiamat, di hari akhir. Jangan diterjemahkan mencari keridhaan Allah. Walaupun memang benar, memang benar, lazimnya orang mencari wajah Allah itu pasti menginginkan keridhaan Allah. Itu benar, benar. Tetapi di sini kita jangan sampai terjebak dalam takwil terhadap wajah. Karena tidak ada wajah secara bahasa dimaknai ridho, tidak. Enggak ada. Tapi memang lazimnya orang yang mencari wajah itu berarti mencari ridhonya. Sah? Misalnya Anda mencari wajah, cari perhatian, mencari ridho antum berarti. Begitu. Iya, itu benar, lazimnya. Tetapi asalnya kita kembali ke asal, karena ini berkaitan dengan sifatullah. Kita tidak boleh mentakwil. Bahkan takwil seperti ini itu takwil yang memang tidak ada secara bahasa. Wajah berarti ridho. Ya, kalau wajah berarti ridho berarti saya melihat wajahmu, saya melihat ridhomu, tidak. Ya, itu yang lebih sahih. Wallahu a'lam. Walaupun memang benar kita mencari wajah Allah berarti kita mencari ridho Allah, benar. Tapi kita terjemahkan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha yabtaghuna al-kitab, menginginkan atau mencari Alkitab, di sini akad, perjanjian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kitab berarti juga qada dan qadar. Seperti pada ayat kitab Allah. Ya, ini dalam ayat surat An-Nisa, wal muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanukum kitab Allahi alaikum. Ya, ini kitab Allahi alaikum artinya qada atau ketetapan Allah atas kalian maksudnya. Jadi kita punya makna kitab pertama wujub, kewajiban, bisa juga perjanjian atau akad, bisa juga ketetapan, qada dan qadar. Baik, itu tiga makna. Atau pada asalnya kitab artinya adalah kita, kata bayak tubuh kitaban artinya adalah dhamma yadhummu, dhamman atau jama'a yajma'u jam'an, itu artinya kitab, kata baik itu. Kita tahu dhamma yadhummu, dhamman artinya mengumpulkan, dhammah pengumpulan. Kemudian jama'a yajma'u jam'an mengumpulkan. Jadi kitab kata baik itu artinya mengumpulkan asalnya. Nah, kitab itu artinya adalah yang terkumpul. Aslinya begitu. Kitab. Kitab itu masdar dalam sharaf itu sebagai masdar. Dan masdar masdar sebagiannya itu bisa dimaknai sebagai maf'ul, objek. Yani kataba yaktubu artinya mengumpulkan. Oh, okay. Menulis, anggaplah menulis, toy, menulis. Bukankah menulis artinya mengumpulkan? Mengumpulkan huruf demi huruf sehingga menjadi kata demi kata sehingga menjadi kalimat demi kalimat sehingga menjadi paragraf sehingga menjadi bab, fasal dan seterusnya. Jadi mengumpulkan itu menulis. Ya. Kitab artinya bisa arti dari kitab adalah yang dikumpulkan atau yang ditulis. Sebagaimana libas, walibasu taqwa dzalika khair. Libas. Arti apa? Apa arti libas? Pakaian. Pakaian adalah yang dipakai. Ya, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Apa arti pakaian? Yan. Yang dipakai. Apa arti tulisan? Yang ditulis. Apa arti pemandangan? Yang dipandang. Apa arti penglihatan? Bukan penglihatan, itu beda lagi. Dan lain-lain. Jadi seringkali masdar, sumber kata atau isim, noun itu bermakna yang dilakukan dengan perbuatan tersebut. I'rab kata al-kitab pada ayat di atas bisa sebagai badal dari isim isyarah dan bisa juga menjadi khobar darinya. Antum paham ini? Tidak, alhamdulillah. Kalau udah paham gak perlu dijelasin. Ya, kitab ini bisa sebagai badal, bisa sebagai khobar. Posisi dha di sini, dha dalam dzalikal kitab itu bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khobar dalam nahu. Dia sebagai mubtada, kalau dia sebagai mubtada, bisa juga di sini alkitab sebagai khobar. Kalau dha di sini sebagai khobar, maka mubtada-nya itu ada yang mahdzuf, yaitu ha atau hadza dzalikal kitab. Hadza di sini mubtada, dzalika khobar. Kemudian alkitab sebagai badal bagi dha. Badal itu artinya substitution. Ganti, dia yang menafsirkan dan menjelaskan isim atau kata benda yang sebelumnya. Misalnya anak katakan Glory namanya, Rian Glory. Saya baru saja melihat Rian Glory. Ya, seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa ini sebagai badal bagi Rian Glory. Dia menambahkan keterangan bagi Rian Glory. Hah? Ini sebenarnya enggak usah lah, enggak usah kita ke dalam sana. Karena ya, nama yang anak sebut juga kayaknya juga enggak paham dengan apa yang kita tuturkan. Jadi ya sudahlah. Dari mimiknya anak kasihan saja ya udah. Kita lanjut ke selainnya ya. Jadi dzalikal kitabu. Jadi tadi kitab. Alkitab di sini dengan alif lam. Ya. Dzalikal kitab. Alif lam di sini alif lam apa ini? Alif lam madi? Muhammadiyah? Qomariyah? Sah. Ahsan. Sah ini sah. Itu jawaban yang benar. Makanya kata ulama fahmul soal nisful jawab, memahami soal setengah jawaban. Kalau misalnya soalnya kemana, jawabannya kemana, walaupun benar tetap aja salah mas. Mas Glory. Ya, tapi benar itu alif lam al-kitab, alif lam qomariyah ahsan. Sah. Itu nanti berkaitan dengan ilmu tahsin Al-Qur'an. Jadi di sini kita alif lam di sini ke usul fikihnya, ke usul fikihnya. Alif lam dalam Al-Kitab ini alif lam yang menunjukkan jenis. Dzalika al-kitab itu adalah jenis Al-Quran, Al-Kitab, jenis kitab. Dan kalau misalnya jenis ini, apakah dia menunjukkan keseluruhan kitab atau tidak? Nah, ini dua-dua penafsiran. Kalau misalnya dikatakan itu adalah seluruh kitab, itu maknanya kurang tepat dan bukan yang dimaksud di sini. Karena yang maksud di sini Al-Quran. Tetapi ketika alif lam di sini, walaupun menunjukkan jenisnya, yaitu jenis isim Al-Kitab kitab ini, tetapi yang dimaksud bukan seluruh jenisnya, maka dari segi sastranya adalah itu menunjukkan kekuatan satu macam dari jenis kitab ini, yaitu Al-Quran. Misalnya kita tahu alif lam, pernah ada kasih tahu bahwa alif lam itu seperti definite article, the, ya, yeah? the water, the apa, the beda dengan indefinite article seperti a dan an, huh? Dalam English the di sini kan bisa bermakna, kalau dalam Arabik itu al-ahad az-zikri atau al-ahad az-zi, atau enggak usah lah Anda sebutkan, bisa bermakna juga yaitu yang dikuatkan dengan adanya the itu. Misalnya Taufik, you are great, you are the man. Ah, maksudnya apa? The di sini apa di sini? Ya di sini the di sini alif lam ta'rif dalam Arabik, benar. Tapi alif lam di sini menunjukkan apa di sini? Menunjukkan bahwa saya dia benar-benar kuat. Dan the man itu menunjukkan jenis laki-laki. You are great, you are the man. Nah, the man di sini, yaitu kamu tuh laki-laki banget, gitu. Ya, berarti ini adalah kitab Al-Quran. Jadi ada penekanan di dalamnya. Paham di sini nggak? Kalau nggak paham, anda nggak tahu gimana lagi cara memahamkannya, udah. Ya. Itu maksudnya di situ. Zalika Al-Kitab. Ditambahkan kemudian la raiba. La raiba. Kalau lam ini, lam yang di sini adalah lam an-nafiyah lil jins dalam ilmu an-nahu. Yang kemudian dia membutuhkan isim setelahnya, dan isim setelahnya adalah raib. Dan isim tersebut mansub. Makanya disebut la raiba, bukan la raibu. Artinya la raiba tiada keraguan. No apa, keraguan apa? No doubt. No doubt. Ya, pakai ta. No doubt. Salah kalau bisa bilang no doubt. Itu zohiri itu. No doubt, bukan no doubt. La raiba, tiada keraguan. La raiba, kita lihat di sini. Arti kata raib aslinya adalah kekacauan pikiran. Confusion. Yaitu keraguan-raguan di sini katakan. Apa bedanya keraguan dengan kekacauan pikiran? Yaitu baina-baina, dia iya atau tidak, ragu-ragu antara keduanya. Seperti dalam sebuah hadis sahih, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna syakka ribatun wa inna sidqa tuma'ninah. Ini Anda sudah mencari-cari ini hadis ini. Cuma dengan lafal fa inna syakka itu tidak Anda temukan di kitab-kitab, banyak dicari di mana-mana. Fa inna syakka ini sepertinya, dan ketika Anda melihat ke tafsir aslinya bahasa Arab, tafsir Al-Jazairi, benar fa inna syakka. Tapi ketika dicari di kitab-kitab hadis, fa inna syakka enggak ada yang menunjukkan fa inna syakka. Yang adalah fa inna syarra, bukan fa inna syakka. Kau diartikan di sini. Tinggalkanlah. Da artinya da. Tinggalkanlah. Da. Artinya tinggallah. Utruk. Nah. Tinggalkanlah yang membuatmu ragu. Ma yari buka. Yang membuatmu roib. Yang membuat kamu ragu. Ila ma la yari buka. Kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Ya jadi pergilah ke sesuatu yang meyakinkan. Nah, masalah di sini. Fa inna syakka ribatun, karena sesungguhnya keraguan-raguan itu menyebabkan kekacauan hati. Berarti sini harusnya ada syak dan raib itu beda. Tapi dalam hadis tidak ada fa inna syakka. Yang ada lafalnya fa inna syarra. Fa inna syarra yang artinya adalah bahwasanya keburukan. Bahwasanya keburukan itu adalah ribah, kekacauan hati. Wa inna sidqa tumaknina. Sedangkan kejujuran itu membawa ketenangan. Kita perhatikan di sini fa inna syakka ribah wa inna sidqa tumaknina. Syak. Syak dengan sidq itu tidak berlawanan. Iya enggak? Ragu-ragu dengan kejujuran itu tidak berlawanan, karena ragu-ragu seringkali hanyalah itu keadaan yang mungkin bisa disembuhkan. Beda dengan kadzib. Harus dihilangkan. Nah, asyak asyar kita ganti. Dan juga di riwayat lain bukan asyar. Ya ada yang asyar, ada juga yang riwayat lain fa innal kadziba ribah. Itu riwayat yang benar semuanya. Adapun fa inna syakka itu tidak ditemukan, baik yang dhaif ataupun maudhu atau yang sahih atau yang hasan, tidak tahu orang dari cari-cari. Ya sesuai dengan kemampuan sendiri ya. Kita cari tidak ada fa inna syakka. Ya fa inna syarra atau fa innal kadziba ribah. Ribah di sini. Imam Ar-Razi rahimahullah berkata, ar-raib qaribum minasyakki wa fihi ziyadah. Ka'annahu su'udzon. Raib dengan syak itu bedanya, kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib. Raib itu memang dekat dengan syak. Namun ada tambahan makna dalam raib yang berbeda dengan syak. Tambahan maknanya apa di letaknya? Letak tambahan maknanya di mana? Yaitu bahwasanya raib itu ada sisi su'udzon, buruknya prasangka dibandingkan dengan syak. Jadi raib dengan syak itu beda. Makanya dalam usul fikih kita tahu yang tingkatan derajat ilmu atau tidak, ada alim, ada ilm, yakin maksudnya, ada dzan, ada syak. 50-50. Baina dia dzan rajih dengan dzan dengan waham atau marjuh. Di tengah-tengah ada syak. Ya. Nah, yang syak di sini dia tidak tersifati sebagai su'udzon atau negatif. Belum tentu. Dia bisa karena jahil atau karena memang enggak tahu. Beda dengan raib. Kalau raib di sini dia ada semacam su'udzon. Nah, itu bedanya raib dengan syak. Makanya raib itu lebih condong mesti ke negatif. Adapun syak itu relatif. Bisa ke negatif, ya bisa juga hal yang wajar. Ya. Adapun raib itu tercela, lebih ke yang tercela. Itu bedanya raib dengan syak. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la raiba fi, bukan la syakka fi. La raiba fi. La raib. Tiada keraguan. Baik. Fihi hudan, di dalamnya fihi hudan. Tapi biasa sebelumnya kita belum baca, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya yang diwahyukan pada Rasul-Nya. Baik. Melalui Rasul-Nya yaitu Malaikat Jibril. Fihi hudan. 45. Al-huda bentuk masdar dari kata hada yahdi. Huda menunjukkan arti muzakkar seperti kalimat hadza hudan. Maksudnya arti muzakkar dia bukan muannas. Ya kalau misalnya ditambah dengan lafal ini, kita katakan hadza hudan bukan hadhihi huda. Baik, itu masalah nahwu biasa. Huda kemarin kita sudah memaknai huda di enggak tahu kapan, dua pekan sebelumnya. Huda dalam kitab Bada'iul Fawaid terbagi menjadi empat. Ya bisa dua sahih. Yang membagi dua sahih, yang membagi empat sahih. Tapi yang membagi dua itu ada di yang ketiga dan kedua dan ketiga dalam pembagian empat ini. Kalau misalnya yang huda yang empat itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang pertama adalah huda apa ini, Mas? Ya umum apa? Asah untuk seluruh makhluk. Ada catatannya antum? Sebelum ada ah? Hidayah umum. Baik, hidayah umum. Yang kedua apa hidayah? Hidayatul bayan wal irsyad. Baik. Kalau hidayatul umum berarti mencakup seluruh makhluk, Bang. Dimanapun dia, misalnya angin terbang itu masuk hidayah umum. Yang pertama. Nah, hidayah irsyad di sini untuk makhluk hidup. Hidayah irsyad antum pergi ke kajian alhamdulillah. Antum bisa menyetel motor, menyetel kaset motor, disetel atau apa? Menghidupkan motor atau mengendarai motor itu hidayah, hidayah. Yaitu juga umum, namun lebih khusus daripada hidayah yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah hidayah taufik. Ini bagi orang-orang beriman saja. Umum bagi orang-orang beriman, ya. Tapi khusus dibandingkan dengan keumuman orang. Dan yang terakhir adalah, ya ini hidayah di dunia ini. Taufik di sini, di dunia, kemudian di akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberi jalan atau hidayah. Hidayah dalam artian memberi penunjuk jalan antara yang ke surga dan ke neraka. Taib di sini, hu fihi hudan, di dalam Al-Quran terdapat petunjuk jalan. Baik, huda yang mana yang dimaksud? Huda yang manakah ini maksud? Yang terakhir? Irsyad wa taufiq. Irsyad wa taufiq berarti 2 dan 3. Yang kedua berarti irsyad wal bayan. Are you sure? Lil muttaqin. Semuanya. Keempat, menuju surga dan neraka. Oh enggak, itu di akhirat aja nanti. Ini yang ketiga hidayah, taufiq. Oh iya. Mana sih? Ya, ya ini dalamnya terdapat petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan kesempurnaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Baik. Kalau hidayah itu irsyad. Ya antum menyetel motor aja itu masuk enggak ke kebahagiaan dunia akhirat? Enggak ada ininya. Enggak, ketika antum starting enggak mungkin antum langsung bahagia begitu saja dunia akhirat. Enggak dengan cara itu. Dan Al-Qur'an tidak mengajarkan itu. Starting motor atau apa, jalan pakai sendal, beli berapa harganya, itu enggak, itu semua bukan termasuk hidayah taufik. Ya. Lil muttaqin. Atau sebelumnya nih, sebelumnya. Fihi hudan ya. Di sini Al-Qur'an mensifati Al-Qur'an. Fihi hudan bisa juga i'rabnya sebagai khobar kedua bagi al-dzalika, yaitu Al-Qur'an. Yakni di dalamnya terdapat petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan kesempurnaan di dua negeri, dunia dan akhirat. Sekarang disebut setelahnya kan orang-orang bertakwa. Berarti ada semacam hasr, pengkhususan huda ini untuk siapa? Untuk orang-orang bertakwa. Tapi kalau misalnya kita lihat surat Al-Baqarah juga, yaitu surat yang berkenaan dengan Ramadan. Gimana bunyinya? Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Kita cukup sampai situ dulu. Bulan Ramadhan, syahru Ramadhan alladhi, yang di dalamnya fi unzila fihi, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lihat unzila. Pernah saya kasih tahu belum anzala dengan nazala artinya apa? Anzala itu diturunkan secara langsung begitu saja, itu anzal itu lebih umum daripada nuzila. Nuzila bisa juga dimaknai anzala, dalamnya terkandung makna anzala bisa. Tapi anzala ketika kita mengetahui anzala itu artinya menurunkan secara mutlak. Ya udah artinya maknanya menurunkan. Tapi ketika nazala artinya adalah menurunkan secara bertahap. Berangsur-angsur. Nah, anzala dengan, makanya di sini syahrul ramadhan alladhi unzila fihi, diturunkan fihi di bulan syahrul ramadhan. Berarti diturunkan begitu saja di bulan Ramadhan, dan tafsir Ibnu Abbas adalah bahwasanya diturunkan Al-Quran itu dua kali. Dua kali dalam artian, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadhan ke Baitul Izzah di langit. Ya. Dan kemudian diturunkan kedua kalinya ketika Nabi SAW telah resmi menjadi Rasul. Begitu penafsiran Ibnu Abbas. Walaupun ulama lain menafsirkan hal-hal yang menafsirkan metode penurunan yang lain. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya, firman-Nya ke Baitul Izzah, itu namanya anzala. Nah, itu di bulan Ramadan. Kemudian ketika dari Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui rasulnya yaitu malaikat Jibril alaihi salam ke Rasulullah, itu nuzzala. Berangsur. Jadi jangan sampai pemahaman di sini syahr Ramadan allazi unzila fil Quran. Oh, berarti unzila diturunkan di bulan Ramadan saja Al-Qur'an. Berarti di bulan selain Ramadan Rasulullah enggak mendapatkan wahyu, ini salah pemahamannya. Nah, ini dari pemahaman ini dari pertama lafal anzala dan nazala itu perlu diketahui maknanya. Karena dua-duanya meskipun dasarnya itu sama turun, tetapi secara frekuensi itu ada perbedaan. Nah, kemudian dari tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan banyak dari para ulama yang mengatakan seperti ini. Ya, syahrur ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sebagai apa Al-Qur'an ini? Hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Manusia di sini kan umum. Ayo. Tapi tadi kan hidayahnya untuk taufik, yaitu hidayah lil muttaqin. Gimana? Gimana kita menggabungkan keduanya? Ada hudan lil muttaqin, ada hudan linnas. Hudan lil muttaqin berarti untuk orang-orang yang khusus dari keumuman manusia, yaitu orang-orang muttaqin saja yang dapat mendapatkan huda, berarti taufik. Tapi hudan lil linnas untuk manusia. Kalau misalnya untuk mengatakan hudan linnas, nas di sini ada maksudnya muttaqin lah. Tahu dari mana? Bukankah Al-Qur'an itu turun untuk semua manusia? Iya. Nah, di sini kita jamak keduanya, bahwasanya kita bedakan antara orang yang mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an dengan orang yang memang sejatinya seharusnya mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an tapi tidak dapat. Sehingga pada hakikatnya ya semuanya seharusnya mendapat meraup faedah dan hidayah dari Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu sejatinya memang secara zat dia hidayah. Nah, itu konteks yang secara zat Al-Qur'an itu hidayah itu untuk syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, yaitu untuk semua manusia. Mengatakan ini Al-Qur'an secara zat ini hidayah. Kalau misalnya konteks yang hudal lil muttaqin adalah menetapkan bahwasanya orang bertakwalah yang hanya mendapatkan mengambil hidayah dari Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an secara zat hidayah dan untuk memberi hidayah pada semua orang, namun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi mayoritas mereka tidak mengetahui. Begitu. Jadi dari beberapa sisi. Nah, itu. Ada juga sisi lain dari kalimat kata la raiba. Tiada keraguan. Arti tiada keraguan. Di sini menafikan keraguan di dalam Al-Qur'an. Permasalahannya, bukankah banyak orang yang ragu terhadap Al-Qur'an? Gimana nafsirnya? Antum di sini mengatakan kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Banyak orang ragu. Bahkan lebih banyak orang yang mengingkari Al-Qur'an daripada yang ragu. Bukan saja ragu, bahkan mengingkari Al-Qur'an. Nah, jadi di sini la raiba di sini adalah untuk mensifati isi dari Al-Qur'an sendiri. Atau bisa juga dimaknai la raiba di sini adalah khobar yang bermakna insya dalam ilmu balaghah. Khobar dan insya itu dalam ilmu balaghah dan juga usul fiqih. Bagi yang pernah belajar usul fiqih tahu ini. Khobar dan insya. Atau yang sudah belajar pun lupa mungkin. Khobar dan insya. Khobar itu seperti mengabarkan yang kemungkinan dia bisa, statement dalam khobar itu bisa dibenarkan atau bisa didustakan. Tapi kalau insya itu secara zat statement, bukan statement, secara zat kalimat, jumlah kalimat itu tidak bisa didustakan, tidak bisa dibenarkan. Kalau khobar itu seperti Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Secara that statement ini, sah gak kalau orang mendustakannya secara bahasa? Sah. Sah. Misalnya nih, Taufik adalah manusia. Secara zat, bukan secara isi dari kalimat ini, bukan. Tapi secara zat, khobar ini khobar ini. Bisa gak orang menyangkal misalnya Pak Bobby, misalnya, ah bukan dia bukan manusia kok. Bisa, sah. Sah, kita cocokkan, kita jodohkan. Enggak, sah. Sah di sini. Ya. Begitu juga dengan kalimat, la raiba fi. La raiba fi, tiada keraguan padanya. Ini khobar atau bukan? Khobar. Khobar. Kalau misalnya ada orang menafikan, oh enggak kok, ada yang ragu kok, sah atau enggak? Secara bahasa sah, walaupun secara isi ini batil, batil tentu saja. Tapi secara, dan memang secara wakil emang banyak yang ragu bahkan mengingkari benar-benar. Itu dari si khobar, taib. Ini zahirnya khobar. Tetapi bermakna insya. Insya, kita kenal dulu insya. Insya diantaranya fi'il amr, fi'il nahi. Ta'ajub dan misalnya istifham. Fi'il amr misalnya duduklah. Apa kau duduk? Saya bilang duduklah. Bohong kamu. Enggak mungkin. Atau misalnya fi'il nahi. Jangan bicara. Benar. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kemudian misalnya bertanya. Ya bertanya di sini bukan bertanya yang jawabannya yes or no. Yes or no question itu beda dengan yang question about information. Yes or no question tahu ya seperti apakah. Nah. Ya. Kalau misalnya apakah kan jawabannya yes or no kan. Nah, tapi itu tetap aja bermakna insya. Kalau misalnya ada kan apakah antum manusia, antum jawab benar. Itu apakah itu sebagai tasdik, pembenaran? Bukan. Tapi jawaban terhadap pertanyaan. Bukan penyetujuan terhadap pernyataan. Beda itu. Kalau misalnya tanya antum, gimana kabar antum? Oh bohong nih. Nah ini gak nyambung. Nah itu namanya insya. Itu pertanyaan. Nah di sini la raiba secara zahir kita maknai dia adalah khobar. Yaitu tiada keraguan secara zat dalam Al-Quran itu. Namun secara insya kita maknai fi'il nahi. Pelarangan yaitu apa? Jangan ragu. Itu maksudnya. Ya. Kitab ini tiada keraguan, maksudnya isyaratnya jangan kamu ragu di dalamnya. Kenapa? Karena di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian al-muttaqin 46. Al-muttaqin, asalnya al-muttaqun atau al-muttaqi, isim fa'il dari kata ittaqo yattaqi, ittiqo'an atau taqwa. Aslinya dari kata waqo yaqi, wiqoyatan. Ada kata wiqoya. Wiqoya itu artinya tameng, perisai, penjagaan. Ya waqo yang artinya menjaga. Makanya dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku di sini itu fi'il amr. Jangan kamu kira ku ini apa ini? Ku ini harf, bukan, itu fi'il. Itu fi'il. Terdiri dari 3 huruf. Qaf, waw dan alif. Ku anfusakum. Ku di sini artinya adalah jagalah oleh kalian diri-diri kalian. Ya, itu ku. Nah, itu asal kata dari wiqayah. Menjadi ko. Misalnya ada fi'il. Ada antum dapat tulisan ko. Terus tanda seru. Qaf, huruf qaf ya. Terus tanda seru. Antum bingung ini apaan ini. Qaf terus tanda seru. Apa? Gimana bacanya? Hah? Ki. Maksudnya manggil kiai gitu. Ki. Ya benar sahih. Ki. Ki ini artinya adalah apa? Jagalah olehmu. Iya. Qi itu fil amr. Qi. Qaf doang. Dah tanpa harokat. Qaf. Titik. Mangkok. Kemudian tambahin palak dikit. Terus titik. Dah selesai. Kemudian tambah sedikit. Garis sedikit di bawah. Kasroh. Qi. Artinya jagalah. Nah. Misalnya qiqolbaka, jagalah hati. Ya di Arabikan, di Arabisasi aja itu. Ja. Qiqolbaka gitu kan. Jadi qiqolbaka. Itu dari kata wiko ya, menjaga. Berarti itaqo dengan tambahan huruf ta. Nah, ini dari menjadi itaqo. Dia masuk ke nanti wazannya sulasi mazid dalam sorofnya menjadi ifta'ala. Jadi itaqo. Dengan tambahan huruf ta yang menunjukkan arti adanya upaya mencari penjagaan untuk berlindung dari segala yang ditakuti dan yang tak disukai. Itu asal bahasanya itu. Asal bahasanya itu. Nah, sekarang kalau misalnya bertakwa, itu adalah takwa, itu adalah penjagaan diri dari azab Allah. Dah, itu selesai. Takwa itu menjaga diri, bertakwa itulah menjaga diri dari azab Allah. Itu definisi ringkas, padat, sudah selesai itu, antum paham di situ. Itu menjaga diri dari azab Allah dengan berlaku taat kepadanya, ya ini dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjauhi larangan adalah ketaatan. Melakukan perbuatan yang diperintah adalah ketaatan. Jadi intinya bertakwa itu adalah taat. Bertakwa adalah taat. Namun takwa dengan taat dari segi bahasa Arab ya kedua-duanya berbeda makna. Takwa unsurnya adalah unsur penjagaan, taat unsurnya adalah unsur ketundukan. Tetapi dalam syar'i ya takwa sinonimnya taat. Taat itu ya taat, tunduk. Ya. Kalau takwa itu menjaga diri, itu takwa. Nah, hudal lil muttaqin. Imam Qatadah rahimallahu taala kemudian mengatakan, menafsirkan al-muttaqin di sini ditafsirkan kemudian oleh Al-Qur'an dengan sendirinya di ayat setelahnya. Hudal lil muttaqin. Antum bertanya, siapakah al-muttaqin itu? Ya, seterusnya sifat-sifat atau karakternya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan karakter orang-orang muttaqin. Afwan. Ya, orang muttaqin adalah orang mukmin yang dimaksud di sini. Dan bagaimana karakter orang mukmin? Berarti orang yang bertakwa. Orang bertakwa haruslah orang mukmin. Karena di antara agama lain selain Nasrani yang sekarang, Yahudi yang sekarang, di antara mereka ada yang mengklaim diri menjaga diri dari azab Allah, azab Tuhan versi mereka. Yaitu menjalankan syariat yang ada di kitab yang telah dipalsukan itu. Apakah itu bentuk ketakwaan? Tidak. Apakah itu bentuk beriman? Tidak. Meskipun memang dalam secara tekstual atau secara zahir, mereka juga beriman kepada adanya Tuhan. Beriman adanya Rasul, misalnya Sulaiman, Salomon, David, dan sebagainya. Mereka beriman itu. Tapi disebabkan keimanan parsial mereka adalah keimanan yang kufur, maka kesemuanya batal. Seperti seorang misalnya. Misalnya seseorang dari Muslim tadi ya, tidak mengimani atau membatilkan bahwasannya Sulaiman adalah Nabi. Kafir. Mengingkari satu nabi yang sudah ijma' kaum muslimin itu adalah nabi atau rasul, maka itu sama aja mengingkari seluruh rasul dan nabi. Sebagaimana mengingkari malaikat sudah jelas teksnya ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya mengingkari Mikail misalnya. Itu sama dengan mengingkari seluruh malaikat, sama aja. Ya. Dan juga sama aja dengan kufur billah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan dengan jelas qat'i kemudian diingkari. Ya. Baik, kita langsung ke makna ayat secara umum. Allah Ta'ala memberitahu bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada hamba dan rasulnya ini merupakan kitab yang agung, tak mengandung keraguan maupun kemungkinan antara ia sebagai wahyu Allah Ta'ala atau tidak. Makanya di sini tidak ada keraguan itu wahyu Allah atau bukan. Enggak ada keraguan. Antum lihatlah kitab tersebut. Lihatlah mukjizat dalam kitab tersebut. Makanya orang yang paling bodoh itu orang Arab yang kafir. Itu orang paling bodoh itu. Udah jelas Al-Quran ini luar biasa bahasanya. Kita yang orang non-Arab aja, bahkan memegang padang pasir pun belum pernah. kita tuh merasa di sini Al-Quran luar biasa. Tapi kita belajar bahasa Arab. Oke, sebagian ulama Indonesia bahkan atau non-Arab, itu sejatinya mereka jauh lebih pintar daripada orang-orang Arab. Jauh lebih luar biasa daripada orang-orang Arab keumumannya. Orang Arab misalnya kita ajak bahasa formal, kebanyakan mereka itu tidak mau menggunakannya. Bahasa fusha misalnya. Nah, mereka memakai bahasa pasaran. Bahasa ikan-ikan, bahasa-bahasa semacam itu. Kok bahasa ikan sih? Kenapa ikan? Bahasa semacam itu. Bahasa-bahasa amiyah. Seperti misalnya antum, orang Betawi misalnya. Kemudian keluar, ketemu dengan artis atau turis, bukan artis. Turis. Turis datang dari Belanda, Londo gitu kan. Kemudian antum memakai bahasa Betawi atau bahasa Jawa misalnya. Tentu dia akan ngomong apa antum? Anda pengen bahasa fushanya antum, bahasa Indonesia. Ternyata gak bisa. Bukan gak bisa, gak mau bisa. Itu banyak orang Arab seperti itu. Banyak orang Arab seperti itu. Terutama di pasar. Yang jual dan sebagainya. Banyak yang gak mau memakai. Tapi mereka paham. Apa yang kita katakan, ngobrol. Paham mereka. Tapi tidak mau mereply dengan bahasa yang sepantasnya mereka gunakan juga untuk kita. Bahasa kaum muslimin. Malah bahasa amiyah. Dan justru bahasa amiyah itulah kemunduran sebenarnya. Ya misalnya antum akademisi misalnya. Para akademisi dari kampus-kampus. Kemudian diajari oleh gurunya bahasa dengan bahasa Betawi. Kayak gila, gue ini barusan naik bis penuh banget. Gimana sih? Kemunduran itu, ha? Kemunduran atau pakai bahasa Jawa? Bahkan yang semi Jawa medok dan gak bisa dihilangkan forever pun. Kita kadang, ini guru gak pernah cobalah belajar mantik, belajar apa tajwid Indonesia yang sahih gitu. Kita kadang menyayangkan kan? Sekarang bagaimana kalau misalnya misal di kajian ini memakai bahasa lulu gue-gue ya, tentu antum hilang selera nantinya. Alasannya adalah karena kemujizatan yang besar dan kandungan hidayah dan cahayanya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yakni yang dengan iman dan takwa itu mereka mampu menerangi jalan menuju keselamatan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Di pelajaran fawaid yang dapat diambil dari ayat kedua, di antara petunjuk yang terkandung di ayat, dalam ayat ini adalah pertama, mengokohkan iman kepada Allah Ta'ala, kepada kitab dan rasulnya, dan memotivasi untuk menggali petunjuk dari Al-Quran yang mulia ini. Kedua, penjelasan tentang keutamaan takwa dan orang-orang yang bertakwa, yang kemudian akan disifati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karakter orang-orang yang bertakwa itu seperti apa aja, dan juga syarat-syarat orang bertakwa. Al-Baqarah ayat ketiga sampai kelima insyaAllah. Mudah-mudahan kita sampai 51 insyaAllah.